Ku tanamkan hatiku tumbuh bersamamu. Takkan ku petik hingga akhir masa hidupku. Dengarlah kau dengar, selama bumi berputar, ku tetap milikmu. Dewi, bukalah kedua matamu, pandanglah ruang di hatiku. Dewi, berikan nafasmu untukku, agar ku hidup bersamamu, bersamamu, terus bersamamu. Selama bumi berputar, ku tetap milikmu. Dewi, bukalah kedua matamu, pandanglah ruang di hatiku. Dewi, berikan nafasmu untukku, agar ku hidup bersamamu, bersamamu, terus bersamamu, bersamamu, terus bersamamu, bersamamu, terus bersamamu.